وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل sampai situ di mana? Sampai di mana? Hadwa mankibaih. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yadha'u yadayhi hadwa mankibaihi wa udunayhi wa bi sahih Muslim an al-Bara' annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sajadta fada' kaffayka warfa' mirfaqayka. Wa kana yadha'u yadayhi hadwa mankibaihi wa udunayhi. Beliau kalau sujud, beliau meletakkan tangannya sejajar dengan bahunya atau kedua telinganya. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Al-Bara, annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sajadta, kalau engkau sujud maka angkat, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Sehingga tidak menyentuh lantai, karena kapan menyentuh lantai akan menyerupai binatang-binatang buas yang dilarang tentunya. Wa kana ya'tadilu fi sujudihi. Beliau melakukan i'tidal. I'tidal adalah posisi tenang di satu keadaan. Imma sujud, wa imma ruku, wa imma bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, dan kedua jari jemari kaki beliau menghadap ke kiblat, bukan diperdirikan begini tapi hendaknya di sekemampu kita menghadap ke kiblat jari jemarinya. Dan tentunya ketika ada orang mengangkat kedua kakinya, ini berarti menyelisih sunnah, karena sebagian orang kalau sujud kakinya yang dua di belakang ini diangkat ke atas, tidak sampai lengket ke tanah. Sementara kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Sujud pada tujuh anggota tubuh, dua kaki, dua lutut, dua telapak tangan dan apa? Kepala ini, jidat dengan hidung sekaligus. Nah, kalau dia mengangkat dua kakinya, tidak menyentuhkannya ke tanah, maka yang sujud cuma lima tentunya dari anggota-anggota sujud. Barakallahu fikum. Sebagiannya dia mengangkat, pas dia mau bangkit dari sujud, baru dia letakkan. Ini juga mukhalif, menyelisih. Pokoknya anda sujud, dari awal anda sujud, kaki anda tetap dalam kondisi sama seperti itu. Baik. Tetap sujud lengket ke tanah, barakallahu fikum, menghadap ke kiblat. Wa kana ya'tadilu fi sujudi wa yastaqbilu atrafa asabi'i rijlaihi al-qiblata, beliau menghadapkan ujung-ujung jari kaki beliau ke kiblat. Wa kana yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu wa la yufarrij bainahuma wa la yaqbiruha, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya wa asabi'ahu, dan jari-jemarinya beliau tidak merenggangkannya dan juga tidak merapatkannya, biasa begini, biasa. Tidak sengaja-sengaja merapatkannya dan juga sengaja-sengaja membentangkannya. Barakallahu fiik. Biasa. Kadang normal. Karena untuk ini namanya normal. Karena untuk disatukan butuh niatan tersendiri, barakallahu fikum. Butuh gerakan sendiri. Demikian juga ketika hendak mau direnggangkan seperti ini butuh. Baik, tapi ini biasa. Baik. Tidak direnggangkan dan juga tidak disatukan. Wa fi Sahih Ibn Hibban kana idza raka'a farraja asabi'ahu fa idza sajada dhamma asabi'ahu. Baik. Kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Beliau kalau ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya karena dipakai untuk apa? Memegang lutut. Paham barakallahu'alaikum. Pakai untuk megang lutut. Faidah saja lah dhamma asabi'ahu. Kalau beliau sujud, beliau menyatukan apa? Jari-jarinya. Dan bukan harusnya dirapatkan juga, biasa. Baik. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la, dan beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa amara bihi, dan beliau memerintahkan untuk mengucapkan ucapan ini ketika sujud. Wa kana yaqulu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Terkadang beliau membaca subhanaka allahumma maha suci engkau wahai Rabb kami. Rabbana wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa kana yaqulu subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini dibaca di ketika sujud bisa juga. Subbuhun quddusun, maha suci, barakallahu fikum, dari tasbih quddus. Baik. Suci juga dalam bahasa Indonesia kita. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat dan ar-ruh, ini Jibril. Wa kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Terkadang beliau membaca di dalam sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika maha suci engkau, ya Allah, dan segala puji bagi engkau, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wa kana yaqulu allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada ridhamu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika, dan aku meminta perlindungan kepada ampunanmu dari hukumanmu. Wa a'udhu bika minka, aku minta perlindungan kepada engkau dari engkau. Yani sebagaimana kalau kita terhadap makhluk, kalau kita takut justru menjauh. Akan tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takut justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepadanya. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Jadi untuk selamat dari takut, maka mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika, aku tidak mampu untuk memuji engkau sebagaimana mestinya. Anta kama asnaita 'ala nafsika, maka engkau ya Allah sesuai dengan apa yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Wa kana yaqulu allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terkadang beliau juga mengatakan Allahumma laka sajadtu, ya Allah untuk engkau aku sujud. Wa bika amantu, dan terhadap engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, dan untuk engkau aku menyerahkan diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, telah sujud wajahku terhadap zat yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan yang membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membukakan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pemilik berkah Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Wa kana yaqul, dan terkadang beliau juga mengatakan Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ini dalam doa sujud, barakallahu fikum. Beda dengan ketika kita ruku, barakallahu fikum. Sujud ini kondisinya beda dengan ruku. Karena Allah Subhanahu, karena Rasul mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbihi atau ila rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru bihi ad-du'a. sedekat-dekat seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika posisi dia melakukan sujud. Maka perbanyaklah kalian melakukan doa darinya. Oleh karena itu banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa-doa ketika sujud. Maka inilah doa-doa yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan ketika apa? Rukuk. Di antara doa-doa sujud, wa kana yaqulu Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku yang kecilnya dan yang besarnya. Wa awwalahu wa akhirahu, dan yang awalnya dan akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang terang-terangan aku lakukan sebagai dosa dan yang aku sembunyi-sembunyi melakukannya padahal dosa. Baik. Wa kana yaqulu, ini perlu dihafal barakallahu fikum, tentunya kita hafal bersama-sama agar supaya kita bisa melakukannya di dalam salat-salat kita. Tentunya harus kita hafal untuk kita bisa mempraktikkannya. Wa kana yaqulu Allahumma ighfir li khathiyati wa jahli wa israfi fi amri. Dan terkadang beliau berdoa, Allahumma ighfir li khathiyati, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku, wa jahli, dan kebodohanku. Jahli biasa diartikan juga dengan kezalimanku. Tapi sebagaimana dalam syair yang dikatakan oleh orang-orang, ala la yajhalan alai ahadun alaina fanajhal alaihi fauqa jahlil jahilina. Baik. Ala, sesungguhnya jangan ada seorang yang melakukan kejahilan atas kami, yakni kezaliman atas kami. Karena kalau kami membalas kezaliman, maka kami membalas di atas kezaliman yang telah dia lakukan. Hanya kami akan membalas lebih kejam, maksudnya begitu. Ini sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata illa billah tentang masalah puasa. Fala yarfus wa la yajhal. Fala yarfus wa la yajhal. Ketika orang melakukan puasa, maka jangan dia melakukan mengucapkan ucapan kotor. Ucapan-ucapan pahit, ucapan keji, ucapan-ucapan tabu. Rafat. Rafat itu biasa cumbu rayu kalau bahasanya barakallahu fikum. Suami istri ketika mereka melakukan mukaddimatul jima, cumbu rayu. Yang ini hanya bisa diperdengarkan ya ke sesama pasangannya di dalam kamar. Dan ketika ini diucapkan di luar kamar dan didengar oleh orang, maka ini adalah sesuatu yang sangat tabu. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat tabu, tidak pantas untuk diperdengarkan. Barakallahu fikum. Fala yarfus wa la yajhal. Baik. Maka dia sedang wajahli, dan kezalimanku. Barakallahu fikum. Kita artikan kezaliman. Wa israfi fi amri, dan perbuatanku yang melampaui batas dalam urusanku. Wa ma anta alamu bihi minni, dan apa yang kau lebih mengetahui dosa-dosaku dari aku sendiri. Allahumma ighfirli jaddi wa hazli, ya Allah ampunilah dari aku apa yang aku lakukan dengan kesungguhan atau dengan candaan. Karena terkadang canda, barakallahu fikum, kita berlaku dosa padanya walaupun kita cuma bercanda. Wa khata'i wa 'amdi, kesalahanku yang aku lakukan karena bukan kesengajaan. Kesalahan bukan karena kesengajaan. Wa andi, kesalahan yang memang sengaja. Wa kullu dhalika indi, dan semua-mua ini ada aku lakukan. Baik. Yaitu apa? Khati'ati, jahli, israfi di amri. Baik. Allahumma ighfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa andi wa kullu dhalika indi, dan semua itu ada padaku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah untuk aku apa yang telah aku lakukan dahulukan dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Anta ilahi la ilaha illa anta, engkaulah sesembahanku, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Wa kana yaqulu Allahumma ij'al fi qalbi nura, dan terkadang beliau mengatakan, ya Allah jadikanlah di dalam kalbuku cahaya. Wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan dalam penglihatanku cahaya. Wa an yamini nura, dan sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, dan sebelah kiriku cahaya. Wa amami nura, dan depanku cahaya. Wa khalfi nura, dan di belakangku cahaya. Wa fawqi nura, dan di atasku cahaya. Wa tahti nura, dan di bawahku cahaya. Wa ja'al li nura, dan jadikan aku cahaya. Ini doa-doa yang warid barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca di sujud beliau. Barakallahu fikum. Asalnya ya tentunya diganti-ganti, terkadang ini kita baca, terkadang ini kita baca. Tentunya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma satu saja yang kita baca, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Sah salat kita, tapi barakallahu fikum akan terasa lain. Barakallahu fikum ketika kita membaca yang lain. Baik. Dan kita tentunya dengan mengganti-gantinya, ya ini kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bil ijtihad fi du'a fi sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh ijtihad di dalam doa ketika kita sujud. Wa qala innahu qamin, innahu qaminun ay yustajab lakum. Karena itu lebih pantas untuk Allah mengijabah doa-doa kalian. Kenapa? Karena posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Betapa tidak, dia harus meratakan dan menyamakan antara kaki dia dengan kepala dia. Barakallahu fikum. Baik. Antara kepala dia dengan kaki dia. Posisi penghambaan yang sangat agung, barakallahu fikum, yakni sujud. Wal hadza amrun, wa hal hadza amrun bi ay yukthira du'a fi sujud aw amrun bi anna ad-da'i idza da'a fi mahalli fi mahallin falyakun fi sujud. Pertanyaan, wa hal hadza amrun bi ay yukthira du'a fi sujud, apakah ini perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud, atau perintah untuk berdoa idza da'a mahall fi mahallin falyakun fi sujud, atau perintah untuk ketika hendak dia berdoa, hendaknya dia berdoa ketika sujud? Tambahnya pun dua kemungkinan. Pertama, diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Baik. Dan yang kedua adalah perintah untuk ketika dia mau berdoa, hendaknya dijadikan doa itu pada saat sujud. Kan beda, barakallahu fikum. Satu, perintah untuk memperbanyak. Satu, untuk menempatkan doa. Barakallahu fikum. Baik, yang kedua adalah menempatkan doa di tempat ini, yaitu tempat pada saat posisi dia sujud. Wa farqun bainal amrayn, dan tentunya berbeda dua kondisi ini. Wa ahsanu ma yuhmalu alaihi alhadithu anna du'a naw'an, du'a usana wa du'a masalah. Dan sebaik-baik apa yang kita arahkan, ajakkan kepadanya tentang hadis an-du'a naw'an, tentang masalah ini, bahwa doa itu dibagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Doa usana wa doa masalah. Doa-doa pujian dan doa-doa permintaan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru fi sujudihi min an-naw'ain. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di sujudnya dua doa ini, dua kondisi ini, adalah pujian dan permintaan. Dan memang barakallahu fikum, adab doa memang dua-dua ini harus ada, barakallahu fikum. Adab doa dua-duanya harus ada. Baik, karena orang kalau langsung meminta, ya Allah berikan berikan berikan berikan nih, ini namanya tergesa-gesa, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hada, ketika beliau mendengar seorang langsung mengatakan Allahumma Allahumma Allahumma. Orang ini terlalu tergesa-gesa dalam meminta. Kalau salah seorang di antara kalian mau berdoa, meminta kepada Allah, maka hendaknya dia mengagungkan, memuji Rabbnya dengan pujian-pujian. Kemudian setelah dia bersalawat kepada nabinya, kemudian setelah itu taliyadu masya, silakan dia berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Yang jelas doa itu dibagi menjadi dua, doa usana dan doa masalah. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dua ini, barakallahu fikum. Wa du'a alladhi amara bihi fi sujudi yatanawalu an-naw'ain. Dan doa yang diperintahkan untuk kita lakukan dalam sujud mencakup dua doa ini. Artinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istijabatu aidan naw'ani. Dan pemenuhan permintaan hamba-hamba ini juga ada dua macam. istijabatu du'a'i talibi bi'ata'i su'alihi wa istijabatu du'a'i al-musni bis-thawabi. Baik. Dua balasan karena dua model permintaan. Istijabatu du'a'i talibi, ketika hamba itu meminta maka Allah memberikan apa yang menjadi permintaannya. Bi'ata'i su'alihi. Apa yang diminta itu yang diberi. Adapun memberikan adapun menjawab doa al-musni, doa pujian-pujian, doa asana, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan pahala untuk hamba tersebut. Wa kullu wahidin minan nawaini fushira qauluhu taala ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan dua doa ini, doa asana dan doa al-masalah, ini ditafsirkan, dua jenis ini ditafsirkan ke dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab panggilan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka berdoa. Yang memohon meminta, aku akan memberikan permohonannya dan permintaannya. Dan yang memuji dan menyanjung mengagungkan, maka aku akan berikan pahala atas sanjungannya, pujiannya terhadapku. Tabarakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa sahih annahu ya'ummun nawain, dan yang benar mencakup dua-duanya. Jadi kita diperintah untuk di dalam sujud itu banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pula meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Faslun, kita masuk ke pasal yang baru. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل. Para ulama, kalau nasu biasa diartikan apa? Dikatakan al ulama, para ulama berselisih tentang masalah ini, yaitu apa ya atau yang mana yang lebih mulia, lebih agung, lebih utama, apakah posisi sujud atau posisi ruku. Ayyuhuma afdal, apa posisi berdiri, fil qiyami wassujudi, posisi berdiri dan posisi sujud. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal di antara keduanya? Baik. Farajjahat ta'ifatun al-qiyama liwujuh. Sebagian ulama mengunggulkan posisi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Yang mereka dengan ini mengunggulkan posisi berdiri. Ahaduhuma, yang pertama, anna dzikrahu afdalul adhkar. Fakana ruknuhu afdalul arkan. Anna dzikrahu afdalul arkan. Fakana ruknuhu afdalul arkan. Bahwa yang diucapkan pada saat posisi berdiri adalah sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir, ya ini apa? Baik, kalamullah. Ucapan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh hamba tersebut. Abdul zikir. Fakana ruknuhu afdal arkan. Dan berdiri pun adalah rukun yang paling afdal. Itu satu. Yang kedua, qaulullah ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kalian berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, qanitin, barakallahu fikum. Perintah untuk berdiri. Yang ketiga, alasan untuk mengunggulkan posisi berdiri dari ruku dari sujud adalah qaulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut, yani tulul qiyam. Wa qumu lillahi qanitin, qumu lillahi qanitin, khusyuk dalam kondisi berdiri. Afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baik, seutama-utama salat adalah panjangnya berdiri. Barakallahu fikum, lama berdiri. Al-qunut biasanya dikatakan al-qiyam. Baik. Ini ulama yang mengunggulkan posisi berdiri lebih utama daripada sujud. Wa qala ta'ifah, as-sujudu afdal. Sebagian ulama mengatakan justru sujud lebih afdal dari berdiri. Wa hatajjat bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Baik. Faksirubihi doa, fakamin aisyajabalakum. Maka perbanyaklah kalian berdoa di dalam sujud, karena lebih pantas untuk dijawab dan dipenuhi permintaan kalian. Wa di hadithi Ma'dan ibn Abi Talhah, juga sesuai dengan hadith Ma'dan atau Ma'dan ibn Abi Talhah, kala lakitu Thawban maula Rasulullah SAW, fakultu hadithni di hadithin asallahu ayyan fa'ani bih. Aku bertemu dengan Thawban maula budak Rasulullah SAW, fakultu hadithni di hadithin asallahu ayyan fa'ani bih. Sampaikan kepada aku satu hadis, semoga Allah memberikan kepadaku kemanfaatan dari hadis itu. Faqala alayka bisujud. Baik. Qala alayka bisujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajah." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud kecuali Allah mengangkat untuknya satu derajat. Wa qata'ahu bi khathiyah, dan Allah menghapus untuknya satu kesalahan. Qala Ma'dan, thumma laqitu Abu Darda fas'altuhu fa qala mithla dhalika. Kemudian aku bertanya, aku bertemu dengan Abu Darda, sahabat Rasulullah yang mulia. Aku bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya sama seperti yang dikatakan oleh siapa? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tauban. Wa qala Rasulullah sallam li Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami wa qad sa'alahu murafaqatahu fil jannah. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Baik. Dan Rasulullah sallam telah mengatakan kepada Rabi'ah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah salmi." Baik. "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Baik. Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." "Ya Rasulullah, aku meminta agar supaya tetap bisa menemanimu di sorga. Di dunia aku menemani, tapi kalau di sorga saya tidak tahu. Aku minta agar supaya aku bisa menemanimu di dalam surga." Kata Rasulullah, "Awa ghaira dzalika," tidak yang lain selain itu wahai Rabi'ah. Kata Rabi'ah, "Huwa dzak," itu saja ya Rasulullah. Baik, ini namanya cita-cita yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Cita-cita yang sangat tinggi. Baik. Ini namanya menggantung cita-cita setinggi surga, bukan setinggi langit. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Karena surga di atasnya lagi. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Ini Thawban, Rabi'ah. Wa qad sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Qala aini ala nafsika bi kathrati sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bantu aku untuk dirimu sendiri dengan cara memperbanyak sujud. Baik. Wa awwalu suratin unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratu Iqra ala al-Athah. Wa khatamaha bi qouli wasjud waqtarib. Dan surah yang paling pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah surah Iqra. Surah Al-Athah. Wa khatamaha, dan disempurnakan surah Iqra. Walaupun tidak sempurna satu surah sekaligus diturunkan pada saat itu. Iqra cuma 5 ayat pertama untuk pertama kali turunnya, barakallahu fikum. Surah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Baik. Dan di akhir surah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjud waqtarib." Sujudlah engkau dan mendekatkan diri. Wa bi anna sujuda lillahi yaqau fil makhluqati kulliha. Ulawiyaha wa sufliyaha. Baik, wa bi anna sajida adallu ma yakunu li rabbihi wa akhda'u lahu. Dan bahwa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya kaum minal makhluqati kulliha, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. sebagaimana kita pelajari di subuh hari, barakallahu fikum, bahwa semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pepohonan, gunung, semuanya sujud. Tapi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihada kana ma yakunu tayyib. Ulawiha wa subhiha, makhluk-makhluk yang ada di atas dan ada yang di bawah. Wa bi anna sajida adallu ma yakunu li rabbihi wa aqdahu lahu. Dan posisi sujud adalah posisi terendah yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabb-nya dan lebih tunduk. Wa dzalika asyrafu halatil 'abd. Dan justru posisi inilah posisi paling mulianya seorang hamba. Karena seorang hamba semakin dia menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dia. Barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan 'abdihi padahal dia seorang rasul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi? Baik. Karena maqamul 'ubudiyyah asyrafil maqamat. Baik. Posisi seorang hamba menghambakan diri itu adalah posisi termulia yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik. Allah pengen mengangkat rasulnya, meninggikannya sampai ke langit dengan penyebutan bahwa dia sebagai seorang hamba. Baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiqul ubudiyah, betul-betul mempraktekkan dan menyempurnakan penghambaan diri sebagai seorang hamba terhadap Allah tabaraka wa taala. Baik. Wadhalika asyrafu halatil 'abd. Posisi sujud ini posisi termulia dari posisi-posisi seorang hamba. Falihadza kana akramu ma yakunu min rabbi fi hadhil halah. Oleh karena itu, posisi sujud adalah posisi yang paling dianggap paling dekat kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna sujuda huwa sirrul ubudiyah. Sayyid. Dan posisi sujud ini dikatakan rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fainal ubudiyyah hiya dhull wal khudu', karena ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kerendahan. Menundukkan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, yuqalu tariqun mu'abbad ay dallalathu al-aqdam. Dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang senantiasa ditelusuri. Tayyib, sehingga dia membekas. Biasa kalau di kampung-kampung, kalau di sini enggak terlalu bagaimana. Biasa kalau di kampung-kampung, barakallahu fikum, di kiri kanan tumbuhan, rumput-rumput. Barakallahu fikum, yang dijadikan jalan setapak yang tidak tumbuh rumput karena diinjak-injak terus, itu yang dikatakan tarikum mu'abbad. Tarikum mu'abbad, mudallal, diinjak terus, diinjak terus, diinjak terus. Barakallahu fikum. Ayat dalalat al-aqdam, dia diinjak oleh kaki-kaki. Wa ta'athu wa adallu ma yakunu al-'abdu wa akhda idza kana sajidan. Dan posisi terendah, posisi paling di bawah. Baik. Seorang hamba pada posisi paling tunduknya seorang hamba adalah ketika dia sujud. Barakallahu fikum. Qala ta'ifatun tul qiyami bil laili afdal. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa tul qiyami bil laili afdal. Berdiri melakukan salat di malam hari itu lebih afdal. Wa kathratur ruku'i wa sujudi bin nahari afdal. Dan memperbanyak ruku' dan sujud di siang hari lebih utama. Wa hatajat hadhihi ta'ifa bi anna salatal laili qad khuffat bismil qiyam. Berhujjah kelompok yang ketiga ini kalau malam yang utama adalah berdiri, kalau siang yang utama adalah rukuk sujud. Alasannya bahwa anna salatul lail, bahwa salat lail qad khusat bi qiyam, bismil qiyam, diberi nama dengan qiyam, qiyamul lail. Baik, disebut dengan qiyamul lail. Liqaul ta'ala Qumil layla illa qalila. Qum, berdiri. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berdiri melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaba. Wa li hadha yuqalu qiyamul lail, oleh karena itu salat malam dikatakan qiyamul lail, wa qalu qiyamun nahar. Paham? Karena memang untuk salat malam lebih panjang berdirinya. Ya walaupun sesungguhnya sebagaimana yang telah kita lewati, ya dicocokkan juga. Semakin panjang berdirinya, ya semakin panjang juga ruku sujudnya. Dicocokkan dan dipaskan. Barakallahu fikum. Jangan rukunya lebih panjang dari berdirinya. Baik. Atau jangan berdirinya panjang sekali kemudian ruku sujudnya sangat singkat. Baik. Wala yuqalu qiyamun nahar. Qalu hadza kana hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ma zada fil laili an 11 rakah au 13 rakah. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak pernah menambah di malam hari lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Wa kana yusalli ar-rak'ata fi ba'd al-layali bil bil Baqarah wal Imran wan Nisa. Dan terkadang beliau melakukan salat malam qiyamul lail di sebagian malam dengan membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran dan surah An-Nisa. Oh, panjang barakallahu fikum. Wa ma bin nahar falam yuhafat anhu syai'un min dzalika bal kana yukhaffifu sunan. Adapun di siang hari tidak di diungkil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang seperti itu. Ini salat lama dan panjang. Bal kana yukhaffifu sunan, bahkan beliau senantiasa meringankan bacaan. Wakala syekhuna as-sawabu annahuma sawa. Baik. Berkata Ibnu Qayyim, wakala syekhuna, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sawabu annahuma sawa. Yang benar semuanya sama. Baik, berdiri dan sujud sama. Wal qiyamu afdalu bi dzikrihi wa huwa al-qira'ah, wa sujudu afdalu bi hay'atihi fa hay'atu sujudi afdalu min hay'atil qiyam. Semuanya sama. Wal qiyamu afdalu bi dzikrihi wa huwa al-qira'ah. Adapun berdiri, dia lebih utama karena bacaan yang dibaca. Ini Al-Quran. Wasujudu abdal, dan sujud lebih utama karena posisinya. Barakallahu fikum. Hayatu sujud abdal min hayatil qiyam, karena posisi sujud lebih utama daripada posisi berdiri. Kalau cerita posisi. Barakallahu fikum. Wa dhikru al-qiyami abdal min dhikri sujud. Wa hakadha kana hadiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadikul qiyam afdalu min dikri sujud. Dan dikir-dikir yang dilakukan pada saat kita berdiri itu lebih utama daripada dikir ketika sujud. Wahakadha kana hadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu kana ila atala al-qiyam atala ruku wa sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah keadaannya. Kalau beliau memanjangkan bacaannya berdiri, maka beliau pun memperpanjang ruku sujudnya. Kama fa'ala fi salatil kusub wa fi salatil lail. Sebagaimana yang beliau lakukan di salat kusuf, salat gerhana dan salat malam. Wa kana idza khaffafa al-qiyama khaffafa ruku' wa sujud. Dan beliau kalau meringankan, memendekkan bacaan pada saat berdiri, beliau pun memendekkan ruku' wa sujud. Wa kadzalika kana yaqulu fil fardhi kama qalahu al-Bara bin Azib. Demikian juga beliau lakukan di salat-salat wajib. Sebagaimana dilakukan dikatakan oleh Bara bin Azib, kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu wa i'tidaluhu qariban min as-sawa, wallahu a'lam. Dikatakan oleh Bara bin Azib bahwa berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'nya, sujudnya, i'tidalnya qariban min as-sawa. Sudah kita lewati kemarin bahwa ini maksudnya qariban min as-sawa adalah mencocokkannya. Bukan sama panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya, bukan. Barakallahu fikum. Tapi dicocokkan. Kapan panjang bacaannya ketika dia berdiri, maka panjang juga apa? Dikirnya ketika rukuk sujud dan i'tidal. Semakin pendek, pendek juga namanya mencocokkan. Barakallahu fikum. Rasul wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghaira rafi'in yadayhi. Kemudian beliau bangkit dari sujudnya sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud menuju duduk. Wa yarfa'u minas sujudi ra'sahu qabla yadayhi. Dan beliau angkat kepalanya dulu baru tangannya. Tsumma yajlisu muftarishan yafrishu rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha. Kemudian beliau duduk muftarishan, duduk iftirash. Iftirash itu jadikan kaki kirinya sebagai firash, sebagai hamparan. Dia bentangkan kaki kirinya, telapaknya di atas, barakallahu fiik, kemudian duduk di atas kakinya ini. Namanya iftirash. Kalau tawarruk, warik. Warik ini apa namanya ini? Pantatnya ini barakallahu fiik yang langsung ke apa? Ke tanah. Baik. Wa yajlisu 'alaiha wa yansibu al-yumna dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa dzakara an-Nasa'i an Ibnu Umar qala min sunnati as-salati an yansiba al-qadama al-yumna wa istiqbalahu bi asabi'iha al-qiblah wal julusu 'ala al-yusra wa lam yuhfad anhu fi hadha al-mawdi jalasata ghairi hadha. Dan termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang duduk iftirash di sini atau duduk di antara dua sujud, taib yang sibuk qadamahul yumna, dia menegakkan telapak kakinya yang kiri yang kanan, taib, dan mengarahkan jari jemarinya ke kiblat dan duduk di atas telapak kakinya yang kiri. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cara duduk kecuali cara duduk ini. Barakallahu alaikum. Maka selain ini tidak dibenarkan barakallahu alaikum. Seperti sebagian orang barakallahu alaikum menumpukan kedua kakinya di belakang dan duduk di atas. Tayyib barakallahu alaikum. Ala kulli hal, sebisa mungkin seseorang melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, kecuali tentunya kalau memang kondisi tubuh dia tidak memungkinkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti misalnya kaki dia terlalu kaku dan dia merasa sakit, kalau memang dia mau tegakkan apa telapak kakinya ini, barakallahu fikum. Ya sebenarnya dengan latihan dan pembiasaan, insyaallah dia bisa biinillahi ta'ala. Yang repot kalau memang terlalu gemuk, biasanya orang-orang terlalu gemuk ini susah untuk melakukan barakallahu fikum posisi-posisi tertentu. Kita cukup sampai sini. Insyaallah besok kita lanjut di sini lagi. Launa. Ya. Oh, di sini. Subhana rabbiyal a'la. Di sini tadi. Atau sebelumnya sudah mungkin. Sudah ada di penjelasan di pertemuan pekan lalu. Nih. Atau kemarin. Subhanallah rabbil a'la. Ada subhan rabbiyal a'la. Disebutkan tadi. Dia wa kana yaqulu subhan rabbiyal a'la. Dia yang pertama kali di contoh doa pertama kali. Baik. Doa yang pertama kali disebutkan oleh beliau subhan rabbiyal a'la. Yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang ketiga subuhun quddus wa tabul malaikat wa ruh. Yang keempat subhanakallahumma wa bihamdika. Akhrajahu Muslim an Hudzaifah, mungkin riwayat yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Insyaallah kita tengok. Bisa ada siapa ada tambahan? Tengok siapa pun kaki mungkin. Mana yang dahulu? Ada catatan lain? Cara kita tengok nanti. Bukan kalau dia mesti lain. Lain tu semua.